Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallahu ta'ala. Ini adalah sebuah kitab pembahasan yang serius dan sangat penting sekali tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Jadi perlu kita perhatikan dengan baik penjelasan-penjelasan dari penulis. Dan ini adalah hasil dari beliau mengumpulkan kaidah-kaidah serta keterangan-keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari banyak buku. Jadi beliau simpulkan dalam buku ini dari hasil mempelajari banyak sekali buku-buku dan keterangan-keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Makanya buku ini betul-betul menolong kita. Kalau kita membaca buku-buku para ulama yang sangat banyak, mungkin kita akan sangat kesulitan. Jangankan untuk membacanya, mendapatkan buku-buku itu saja tidak mudah. Kalau sudah dapat pun ternyata bahasa Arab semuanya. Mungkin gak semua bisa membaca. Bisa baca pun belum tentu bisa memahami dengan baik. Maka buku ini sangat membantu insyaallah ta'ala. Cuman memang agak serius kita pelajari buku ini. Alhamdulillah kita akan memasuki bab yang ke-8. Ini masih dalam pengantar-pengantar. Sebelum kita membahas satu persatu secara rinci nama-nama Allah dan pelajaran-pelajaran yang terkandung padanya, kita masih dalam pengantar-pengantar kaidah-kaidah untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-8, Jaddatu Ahli Sunnah Fi Babil Asma wa Sifat. Dan ini termasuk bab terpenting untuk memahami kaidah, memahami asma wa sifat. Kata beliau, jalan Ahlus Sunnah di dalam bab al-asma' wa sifat. Bagaimana prinsip Ahlus Sunnah, metode Ahlus Sunnah dalam bab al-asma' wa sifat. Kalau kita tidak paham ini dengan baik, maka inilah sebab banyak orang tergelincir. Dan di masa kita beberapa waktu ini ada ustadz-ustadz terkenal mendapatkan penerimaan yang cukup besar di masyarakat. Di satu sisi kita bersyukur karena terkadang mereka menyampaikan yang baik, paling tidak mengajak orang sholat, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Namun sangat disayangkan mereka memiliki kesalahan-kesalahan yang serius, ya. Padahal sudah ada yang memiliki julukan Ustadz sejuta penonton, Ustadz sejuta pengikut, dan lain-lain. Ini luar biasa. Dengan adanya medsos, mereka kemudian diterima oleh masyarakat. Banyak sekali yang menerimanya. Tapi sangat disayangkan, dalam bab al-asma' wa sifat, ternyata mereka masih kacau balau akidahnya. Ya. Untungnya mereka juga enggak terlalu semangat mengajarkan asma' wa sifat. Ya. Kalau mereka semangat mengajarkan asma' wa sifat dengan metode yang salah, maka banyak orang tersesat. Tapi ada juga yang mereka ajarkan, sehingga tidak sedikit juga menyesatkan. Walaupun bukan tema yang utama bagi mereka, karena tema yang utama bagi mereka yang penting bisa diterima orang banyak dan bisa melucu banyak orang ketawa, bukan tema-tema yang serius yang seharusnya dipelajari oleh setiap muslim. Iya. Artinya apa? Ada orang sudah belajar cukup lama, belum tentu dia memahami nama-nama dan sifat Allah dengan baik kalau dia tidak menempuh jalan Ahlus Sunnah. Bahkan mungkin dia sudah selesai S1, S2, S3 dalam Fakultas Agama Islam, kenyataannya dalam akidah asma wa sifat masih menyimpang, masih tersesat. Maka jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita betul-betul belajar dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Maka inilah bab yang ke-8, penjelasan bagaimana jalan Ahlus Sunnah, metode Ahlus Sunnah di dalam bab al-asma wa sifat. Dan ini perlu saya bacakan secara terperinci ucapan Syekh. Beliau berkata, "Inna jaddata ahli sunnah wal jamaah." Ada sebagian bab itu cukup saya ringkas. Tapi ini bab ini perlu dibaca satu persatu, bahkan perlu diterangkan. Syekh mengatakan, "Inna jaddata ahli sunnah wal jamaah fi babil asma wa sifat wa fid din umuman jaddatun mustaqimah wa siratuhum siratun mustaqim." Sesungguhnya jalan Ahlus Sunnah, metode yang ditempuh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab al-asma wa sifat dan di dalam permasalahan agama secara umum adalah jalan yang lurus. Adalah jalan yang lurus. Kenapa jemaah sekalian? Mereka bisa menempuh jalan yang lurus? Ini dia sebab-sebabnya. Kita harus paham apa sebab-sebab yang melindungi kita sehingga terus kita berada di atas jalan yang lurus. لِأَنَّهُ قَامَ عَلَى تَعْظِيمِ نُسُوسِ الشَّرِيَةِ. Sebab jalan Ahlus Sunnah itu tegak di atas pengagungan terhadap nas-nas syariat. Nas itu artinya teks. Teks-teks syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. وَلُزُومِ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةِ. Serta selalu terikat dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ نُقَصَانٍ. Tanpa menambah dan atau mengurangi. Tanpa menambah atau mengurangi. Inilah sebabnya. Mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak tersesat? Dan memang Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita akan ada satu golongan, mereka tidak akan tersesat. Mereka tidak akan tersesat, mereka akan selalu berada di atas jalan yang lurus. Terus sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis At-Ta'ifatul Mansurah, Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi dhahirina." La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap teguh di atas kebenaran. Mereka mendapatkan pertolongan Allah. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka dan orang yang menyelisihi mereka. Sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap mendapatkan pertolongan Allah. Apa maksudnya ketetapan Allah di dalam hadis ini? Maksudnya adalah angin yang berhembus di akhir zaman yang akan mewafatkan semua orang-orang beriman sampai tidak tersisa lagi di dunia ini kecuali orang-orang kafir, makhluk yang paling jelek. Nabi SAW bersabda, "La takumu sa'ah illa ala syiraril khalqi." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terhadap orang-orang yang paling buruk di muka bumi. Jadi sampai datang masa itu, kata Nabi SAW, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap teguh di atas kebenaran. dan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Dan mereka juga akan mendapatkan penentangan. Mereka dicela, dimusuhi, dibuli, dan diselisihi. Tapi Nabi SAW mengatakan, la yadurruhum, itu tidak membahayakan mereka. Yang justru membahayakan, kalau mereka meninggalkan jalan kebenaran karena takut dicela. Jadi jemaah sekalian, ini akan senantiasa ada. Di setiap zaman, orang yang akidahnya lurus, akidahnya benar, tidak menyimpang, tidak sesat, itu di setiap zaman ada. Karena Nabi SAW telah mengabarkan demikian. Ini yang harus kita pelajari, apa sebabnya mereka tetap terjaga. Dan kenapa sampai hari ini, ajarannya masih bersih, masih putih. Seperti kata Nabi SAW, taraktukum alal bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih, jelas terang. Malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Jadi sampai hari ini, ajaran itu masih putih bersih, terang, jelas, dan masih ada orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Apa sebabnya jemaah sekalian? Inilah yang hendak dijelaskan oleh Syekh. Apa yang menjaga mereka? Dan pertanyaan bagi kita, apakah kita termasuk dalam golongan mereka atau tidak? Maka untuk bisa termasuk dalam golongan mereka, pertama sekali yang kita lakukan tentunya kita belajar dan mengetahui bagaimana metode mereka. Di sini Syekh mengatakan, metode mereka dibangun di atas dasar ta'zim, pemuliaan terhadap teks-teks syariat, serta selalu terikat dengannya tanpa ditambahkan atau dikurangi. Inilah jemaah sekalian sebab yang pertama, adanya sifat pemuliaan kepada teks-teks syariat, selalu terikat dengannya tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Bagaimana rincian keterangannya? Kata Syekh, fayu'minuna bima warada fihima min asma'ir rabbi wa sifatihi. Maka mereka beriman terhadap apa yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah berupa nama-nama Rabb dan sifat-sifatnya. Wa yumirrunahu kama ja'a, dan mereka membiarkannya sebagaimana dia datang. Perhatikan jemaah sekalian, mereka membiarkannya sebagaimana dia datang, tidak diutak-atik, tidak ditafsirkan macam-macam, tidak dikeluarkan dari zahir maknanya, tidak ditafsirkan macam-macam kecuali ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi tidak ditafsirkan tanpa ilmu. Kalau golongan-golongan yang sesat, mereka berani sekali. Ketemu satu nama Allah atau satu sifat Allah, mereka tafsirkan macam-macam, semau mereka. Jadi biarkan sebagaimana dia datang. Ini metode mereka. Tanpa menambah dan mengurangi, dan biarkan sebagaimana dia datang. وَيُثْبِتُونَهُ كَمَا وَرَدَ, dan mereka tetapkan sebagaimana yang tertera, yang tertulis. وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ أَمَّ وَضِعِهِ, dan mereka tidak menyelewengkan kalimat-kalimat dari makna-maknanya yang sebenarnya. Inilah jemaah sekalian, metode mereka yang kedua. Tidak menafsirkan dengan penafsiran yang batil. Ya, itu maknanya menyelewengkan kalimat-kalimat keluar dari tempat-tempatnya. Maksudnya keluar dari makna yang sebenarnya. Jadi, pertama, nasnya tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dimuliakan. Yang kedua, ditetapkan dan tidak diselewengkan maknanya. Maksudnya diselewengkan maknanya, tidak ditafsirkan sampai keluar dari makna yang sebenarnya. Ya. Sebenarnya istilah tafsir kurang tepat. Lebih tepat istilahnya adalah tahrif. Karena orang-orang yang menyelewengkan nama-nama dan sifat Allah itu, mereka bangga kalau disebut tafsir atau ta'wil. Jadi mereka seperti ahli tafsir begitu. Ahli tafsir atau ahli ta'wil. Padahal yang mereka lakukan sebenarnya adalah tahrif. Penyelewengan. Inilah kata Syekh, yuharrifuna al-kalima amma wadihi. Mereka menyelewengkan kalimat-kalimat dari makna-maknanya yang sebenarnya. Jadi, menetapkan dan menghindari tahrif, penyelewengan. Wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi. Dan mereka juga tidak melakukan ilhad, penyimpangan di dalam nama-namanya serta sifat serta di dalam nama-namanya serta ayat-ayatnya. Ini masih sama dengan makna sebelumnya, menyelewengkan. Kemudian wala yukayyifuna sifatihi, dan mereka tidak melakukan takyif terhadap sifat-sifatnya. Ini yang ketiga. Metode yang ketiga yang terkandung dalam penjelasan Syekh. Jadi yang pertama tadi, pemuliaan terhadap nama-nama dan sifat Allah tanpa menambah, tanpa mengurangi. Yang kedua, menetapkan tanpa menyelewengkan maknanya. Yang ketiga, tidak melakukan takyif. Wala yukayyifuna sifatihi. Mereka tidak melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah. Apa artinya jemaah sekalian takyif? Takyif itu adalah menggambarkan kaifiyah. Kaifiyah itu artinya bentuk sifat atau tata cara. Makanya sering kita sebut kaifiyatus shalah. Artinya tata cara salat atau bentuk salat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa mereka terlindung dari kesesatan? Karena mereka tidak melakukan takyif, yaitu tidak menggambarkan sifat-sifat Allah. Contoh jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Cuman kata orang Yahudi, yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Maka Allah membantah orang Yahudi. Kata Allah, gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Yang terbelenggu adalah tangan mereka. Dan terlaknatlah mereka dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Karena sebab apa yang mereka ucapkan. Bahkan tangan Allah kedua-duanya terbuka. Maksudnya terbuka, yunfiku kaifa yasha. Allah berinfak sesuai dengan kehendak Allah dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi jemaah sekalian, Allah membantah orang Yahudi ketika mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Apa yang Allah bantah? Ada dua kemungkinan yang Allah bantah. Yang pertama, ucapan mereka Allah memiliki tangan. Yang kedua, tangan Allah ada tapi terbelenggu. Apa yang Allah bantah? Ucapan mereka Allah memiliki tangan atau ucapan mereka tangan Allah terbelenggu? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Artinya Allah tidak mengingkari ucapan mereka, Allah punya tangan. Yang Allah ingkari ucapan mereka, tangan Allah terbelenggu. Makanya berdasarkan ayat ini, kata para ulama, orang-orang Yahudi lebih baik daripada Jahmiyah. Daripada orang-orang sesat yang tidak mengimani Allah punya tangan. Orang Yahudi mengimani Allah punya tangan. Cuman kata mereka, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah bantah mereka. Allah tidak membantah keyakinan mereka Allah punya tangan. Seandainya itu salah, pasti Allah bantah. Tapi Allah tidak bantah. Allah tidak mungkin membiarkan kesalahan. Yang Allah bantah adalah ucapan mereka, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah mengatakan, bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangan Allah terbuka. Maksudnya adalah, Allah berinfak. Allah memberi kepada manusia. Mereka katakan, Allah Tangan Allah terbelenggu maksudnya pelit. Jadi, subhanallah, ini keyakinan orang Yahudi. Dan jangan heran, kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, terkadang keyakinan mereka sama dengan umat Islam. Itu jangan heran. Kenapa? Karena mereka ahlul kitab. Kenapa disebut ahlul kitab? Karena pernah Allah turunkan kepada mereka kitab. Karena ada seorang tokoh, ketika dia mendengarkan orang Nasrani berkeyakinan Allah di atas arsy, langsung dia katakan, "Wah, ini sama keyakinan Salafi. Sama dengan Nasrani," katanya. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, kita katakan, benar atau tidak keyakinan mereka, bukanlah karena mereka meyakini, tapi cocok atau tidak dengan keyakinan Al-Quran dan Sunnah. Kalau cocok, maka benar. Jadi enggak semua mereka salah. Kenapa enggak semua? Karena dulunya mereka mendapatkan kitab, yaitu Taurat dan Injil. Dan masih ada dalam Taurat dan Injil, walaupun tidak banyak, yang ajarannya masih asli. Walaupun kebanyakan sudah mereka tambah-tambahi, sudah mereka kurangi. Tapi jangan heran, kalau kebetulan sama. Sebab mereka dulu diberikan wahyu, sama-sama dari Allah, enggak berubah. Keyakinan tentang Allah itu enggak berubah, sama. Sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dalam Taurat dan Injil dalam Al-Quran sama. Enggak ada perubahan. Jadi, kalau kita dapatkan mereka punya keyakinan sama dengan kita, bisa jadi itu adalah ajaran asli yang diturunkan kepada mereka yang masih mereka pertahankan. Kalau sudah berubah, berarti mereka sudah rubah-rubah. Iya. Nah, ini dalam Al-Quran Allah pun menetapkan orang Yahudi mengimani Allah punya tangan dan Allah tidak bantah. Yang Allah bantah hanyalah ucapan mereka, tangan Allah terbelenggu. Iya. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kita mengimani tangan? Kalau kita ikuti tiga kaidah yang sudah kita sebutkan. Tangan Allah. Maka pertama, kita agungkan nas syariat ini. Allah katakan Allah punya tangan, kita hormati. Jangan berani-beraninya kita ingkari. Kalau kita ingkari, kita tambahi atau kita kurangi, maka itu bukan pemuliaan terhadap nas syariat, terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan terhadap Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, jangan kita lakukan tahrif. Ini metode yang kedua. Jangan lakukan tahrif. Tahrif itu ditafsirkan bukan dengan makna yang sebenarnya. Contohnya, sebagian orang menafsirkan tangan Allah itu bukan maksudnya Allah punya tangan hakiki. Itu hanya bahasa kiasan, artinya adalah kekuatan. Maka kita katakan, jemaah sekalian, ulama salaf mana yang menafsirkan seperti Anda tafsirkan? Kalau tidak ada, pasti salah, tidak mungkin benar. Karena Nabi SAW telah mengabarkan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Sekarang, ada enggak Nabi dan para sahabat menafsirkan tangan yang dimaksud bukan tangan sebenarnya, tapi maknanya sekedar kekuatan? Maka itu namanya tahrif, bukan tafsir, penyelewengan. Betul Allah punya sifat kekuatan, betul tangan Allah kuat. Tapi itu adalah tangan yang hakiki, bukan sekedar maknanya kekuatan tanpa ada tangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan lakukan takyif. Ini kaidah yang ketiga. Apa artinya takyif? Jangan kita coba menjelaskan tangan Allah itu bentuknya begini, tangan Allah itu bentuknya begitu. Jangan. Itu namanya takyif. Bahkan sekedar bertanya dengan kata kaif, bagaimana sih tangan Allah, itu sudah bid'ah. Sebagaimana, ini kaidah penting, perhatikan ucapan Imam Malik. Ketika seorang bertanya kepada beliau, kaifal istiwa. Nah, sekarang kita bahas tentang sifat istiwa. Allah istiwa di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy. Maka kita yakin, sekarang kita gunakan tiga kaidah ini. Ini sudah tiga kaidah kita bahas. Pertama, kita agungkan firman Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Jangan kita tambahi, jangan kita kurangi. Yang kedua, jangan lakukan tahrif. Yaitu jangan ditafsirkan bukan dengan maknanya yang sebenarnya. Kenyataannya, Banyak yang menafsirkan istawa itu kata mereka adalah istaula berkuasa. Maka kita katakan, dari mana kamu dapatkan penafsiran ini? Kalau itu tidak berasal dari Nabi dan para sahabat, maka itu salah. Itu tidak benar. Harus berdasarkan penafsiran Nabi SAW dan para sahabat. Harus berdasarkan ilmu. Bahkan dalam bahasa Arab pun itu istawa ditafsirkan dengan istaula itu tidak ada. Iya. Tidak ada dalam bahasa Arab. Dan istaula itu kan artinya berkuasa. Dalam bahasa Arab istaula artinya berkuasa setelah mengalahkan. Dan kalau Allah dikatakan berkuasa di atas arsy setelah mengalahkan, siapa yang Allah kalahkan? Memangnya siapa yang berani melawan Allah? Siapa yang bisa naik ke atas arsy lalu melawan Allah? Enggak mungkin ada makhluk yang bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, jangan lakukan takyif. Maksudnya jangan kita gambarkan baik di benak kita atau dalam ucapan kita bagaimana cara Allah istiwa. Jangan kita gambarkan Allah sedang duduk, Allah istiwanya berbaring atau berdiri. Jangan, hilangkan itu semuanya. Hilangkan bayangan-bayangan itu semuanya. Sekedar menanyakannya pun itu bid'ah. Maka ketika seorang bertanya kepada Imam Malik, kaifal istiwa, wahai Imam, bagaimana sih cara Allah istiwa? Dia ingin tahu mungkin sedang duduk atau berbaring atau seperti apa. Maka apa jawaban Imam Malik? Ini kaidah penting. Jawaban Imam Malik ini terdapat kaidah penting untuk memahami sifat-sifat Allah. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah dimaklumi maknanya. Wal-kaifu majhulun. Adapun bagaimana caranya, bentuknya tidak diketahui. Wal-imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Di sini empat kaidah dari ucapan Imam Malik. Yang pertama kata beliau, istiwa itu dimaklumi maknanya. Artinya, kita bisa memahami makna nama-nama dan sifat Allah. Semuanya. Karena kalau kita enggak bisa paham, enggak ada gunanya diturunkan kepada kita. Enggak ada gunanya dijelaskan kepada kita. Sebab ada juga golongan sesat, mereka di sini berakidah tafwid. Tafwid itu masa bodoh. Dia enggak mau paham. Saya serahkan maknanya kepada Allah. Allah saja yang tahu. Kita enggak bisa memahaminya. Ini juga penyimpangan. Namanya tafwid. Enggak mau paham. Enggak mau ngerti apa nama dan sifat Allah. Padahal dengan memahami nama-nama dan sifat Allah, itulah yang akan mengokohkan keimanan kita. Sebagaimana insyaAllah di bab-bab mendatang akan kita pelajari di dalam kitab ini. Iya. Jadi istiwa itu dimaklumi maknanya. Dari mana kita tahu? Apakah dari ayat itu sendiri, atau dari hadis, atau dari penafsiran ulama salaf. Maka ulama salaf menafsirkan al-istiwa dengan al-ulu wal-istiqrar. Dan itu sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Istiwa itu adalah al-ulu wal-istiqrar. Yaitu di atas segala sesuatu dan berada di atas. Berada di atas segala sesuatu. Serta ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan dia tidak membutuhkan arsy-Nya, tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun. Itu makna yang disepakati seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang pertama. Maknanya bisa dipahami. Yang kedua, al-kaifu majhulun. Tapi bagaimana bentuknya, itu enggak kita ketahui. Kenapa kita enggak ketahui? Karena Allah enggak beritahu. Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimana tangannya, bagaimana dia beristiwa. Maka kata Imam Malik, al-kaifu majhulun. Bagaimana bentuknya, kita tidak ketahui. Cukup bagi kita mengimani, pastilah cara Allah istiwa atau bentuk tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Maka ini yang kedua. Ini yang dimaksud dengan takyif. Tidak boleh melakukan takyif. Kemudian yang ketiga, mengimaninya wajib. Yakni mengimani sebagaimana dia datang. Tidak diselewengkan maknanya. Kemudian yang keempat, kata beliau, menanyakan bagaimana bentuknya adalah bid'ah. Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Ini bertanya saja sudah bid'ah. Iya. Jadi ini kaidah yang ketiga. Tadi yang pertama tadi? Hah? Kaidah pertama apa? Bukan, bukan. Yang jelaskan Syekh Abdul Razak. Itu kan penjelasan Imam Malik. Sekarang kita kembali ke kitab. Pengagungan terhadap nas dengan tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Yang kedua, tidak melakukan tahrif. Ditetapkan tanpa melakukan tahrif. Yang ketiga, tidak melakukan takyif. Baik. Kemudian yang keempat, kata Syekh, wala yumathiluna syai'an minha bi syai'in min sifati khalqih. Dan ahlus sunnah wal jamaah tidak menyerupakan satupun dari sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu subhanah la samiyya lahu wala kuf'a lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengannya, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Wala yuqasu bi khalqih, dan dia tidak diukur dengan makhluknya. Inilah jemaah sekalian kaidah yang keempat. Tidak diserupakan dan tidak dikiaskan dengan makhluknya. Ini yang keempat. Tidak diserupakan dan tidak dikiaskan dengan makhluknya. Bisa juga yang tidak dikiaskan kita jadikan yang kelima. Iya. Jadi apapun sifat Allah, jangan pernah kita sifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun dari segi penamaan, sama. Contohnya apa? Banyak sekali contohnya. Allah memiliki sifat cinta. Makhluk juga mencintai. Namanya sama. Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Namanya sama. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Tapi tentu tidak sama. Bagaimana Allah mencintai dan makhluk mencintai? Tidak sama tangan Allah dan tangan makhluk. Tidak sama mendengarnya Allah dan mendengarnya makhluk. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk saja beda. Manusia mencintai, gunung juga mencintai. Nabi SAW mengatakan, hadza Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini gunung Uhud, dia cinta kepada kita, kita pun cinta kepadanya. Coba jemaah sekalian, bagaimana cara Uhud mencintai Nabi? Kita enggak ngerti. Bentuk dia mencintai kita enggak ngerti. Itu antara Allah, antara makhluk dengan makhluk. Manusia dengan gunung. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Manusia punya tangan. Monyet juga punya tangan. Samakah tangan manusia dan tangan monyet? Beda. Apalagi antara manusia dengan Allah. Antara makhluk dengan Allah. Antara makhluk dengan makhluk saja, tangannya sudah beda. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Nah jemaah sekalian, kenapa mereka tidak mau mengimani Allah punya tangan? Atau Allah istiwa di atas arsy? Subhanallah, niat mereka sangat bagus, tapi mereka dihukumi sesat. Apa niat mereka? Agar mereka tidak terjerumus dalam penyamaan antara Allah dengan makhluk. Makanya mereka enggak mau percaya Allah punya tangan. Jadi di sini ada dua golongan menyimpang. Golongan yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan golongan yang takut menyamakan tapi menempuh cara yang salah. Yang pertama yang menyamakan. Misalkan dia mengatakan tangan Allah sama dengan tangan fulan. Allah mendengar seperti mendengarnya fulan. Karena fulan sudah sampai derajat hakikat, dia mendengar sudah seperti Allah. Jadi kita kalau mau berdoa kepadanya, dimanapun kita berada, dia bisa mendengarkan. Ini golongan yang pertama. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Golongan yang kedua, mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk. Rasa takutnya itu sudah bagus. Tapi sayang mereka menempuh jalan yang salah. Apa kata mereka? Kalau Allah punya tangan, makhluk juga kan punya tangan. Berarti kalau kita mengimani Allah punya tangan, konsekuensinya kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu Allah enggak punya tangan. Satu, penyimpangannya. terus berkembang yang kedua. Maksud tangan Allah adalah kekuatan. Jadi bercabang penyimpangannya. Itulah jemaah sekalian, logika yang dia pakai, akal yang dia pakai, walaupun sebenarnya bisa dibantah juga dengan logika. Dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak menempuh jalan salaf. Ini sebab kesesatan. Kalau saya percaya Allah istiwa, istiwa di atas arsy berarti kan bertempat di atas arsy. Makhluk juga bertempat. Kalau saya percaya Allah bertempat, maka berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu, Allah tidak di atas arsy. Ini pertama dia lakukan. Yang kedua, kalau begitu harus ditafsirkan. Istawa itu maksudnya berkuasa, bukan di atas arsy. Yang ketiga, muncul lagi penyimpangan. Kalau begitu Allah di mana? Nah, mereka jadi bingung. Mereka terbagi menjadi tiga. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang lebih parah lagi mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Dan ada yang paling bingung, Allah tidak di mana-mana. Subhanallah, mungkin antum mendengarkan ada dai kondang yang luar biasa diterima masyarakat, tapi punya akidah menyimpang ini. Ini kan sangat disayangkan. Bukan kita senang, na'udzubillah. Kita sangat menyayangkan dan kita sangat menginginkan beliau itu bertobat. Dan kita sangat senang dakwahnya diterima masyarakat. Demi Allah tidak ada iri hati sedikit pun. Justru kita senang masyarakat mendapatkan hidayah karena ada ustadz yang mereka senangi. Kemudian mereka mendapatkan hidayah. Demi Allah kita sangat senang. Tapi kita tetap enggak boleh mendiamkan kesesatan. Karena syariat harus dilindungi. Itu tugas. Dalam hadis Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Apa tugas mereka? Tiga kata Nabi SAW. Yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka membantah penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Itu tugas. Kita bantah bukan karena iri. Memang tugas. Orang yang mengetahui, wajib dia membantah yang sesat. Wantihalal mubutilin. Juga membantah usaha-usaha untuk menghilangkan bagian dari agama oleh ahlul batil. Wa ta'wilal jahilin, serta meluruskan ta'wilnya orang-orang jahil. Jadi harus dibantah. Jadi berkembang kesesatannya. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah menyatu dengan makhluk, dan Allah tidak di mana-mana. Sebenarnya yang lebih parah yang ketiga itu. Karena kalau tidak di mana-mana berarti tidak ada. Ya, subhanallah. Ini semua ucapan tidak pernah dikenal di masa salaf. Tidak pernah Nabi dan para sahabat, begitu pula imam yang empat, pernah mengatakan Allah tidak di mana-mana. Enggak ada. Mereka semua berkeyakinan yang sama, Allah istiwa di atas arsy. Nah, yang ingin kita bahas, kenapa mereka terjerumus dalam penyimpangan itu? Karena mereka mengira, kalau mengimani Allah punya tangan, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi, dua golongan yang menyimpang. Golongan yang menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, dan golongan yang mengingkarinya karena takut menyamakan. Nah, apa alasan mereka? Karena namanya sama. Tangan Allah, tangan makhluk. Atau bentuknya berkonsekuensi sama. Padahal jemaah sekalian, tidak berkonsekuensi sama. Seperti yang sudah kita terangkan tadi, namanya saja yang sama. Tapi tidak berkonsekuensi, sifatnya sama, bentuknya sama. Sama sekali tidak. Kemudian, secara logika ini terbantahkan. Karena mereka, orang-orang yang menolak sifat-sifat istiwa, tangan, dan lain-lain, ini mereka masih mengimani Allah memiliki sifat Al-Qudrah. Al-Hayatu, Al-Qudrah berkuasa. Al-Hayatu, hidup. Al-ilmu, ilmu. Al-basar, melihat. As-sam'u, mendengar. Nah, jemaah sekalian, sebenarnya, kalau logika ini diterima, maka semua sifat-sifat Allah ini pun tertolak. Karena kalau mereka mengatakan, jika kita beriman, Allah punya tangan, padahal makhluk punya tangan, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Jika kita beriman, Allah bertempat di atas arsy, padahal makhluk juga bertempat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu jemaah sekalian, sekalian jangan imani, Allah punya sifat al-ilmu, berilmu. Kenapa? Makhluk juga punya ilmu. Jangan juga diimani, Allah punya sifat mendengar. Makhluk juga mendengar. Tentu mereka akan bantah. Apa kata mereka? Tentu enggak sama dong ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Iya kan? Itu mereka akan bantah. Enggak sama mendengar Allah dan mendengar makhluk. Maka kita bantah lagi. Betul, enggak sama. Begitu pula tangan Allah dan tangan makhluk enggak sama. Paham? Iya. Kalau mereka sudah sadar, enggak sama tangan ilmu Allah dan ilmu makhluk, betul, enggak sama memang. Begitu pula tangan Allah dan tangan makhluk tidak sama. Istiwanya Allah di atas arsy, bertempatnya Allah di atas arsy tidak sama dengan bertempat makhluk di atas singgasananya. Jadi sebenarnya secara logika bisa dibantah juga. Ya. Walaupun sebenarnya jemaah kita enggak perlu dengan bantahan logika seperti ini. Cuman untuk menyadarkan juga kadang diperlukan. Tapi kalau orang punya manhaj yang lurus dengan dalil-dalil baginya sudah cukup. Iya. Maka ini yang keempat. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang kelima, tidak mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ini juga kita jadikan kaidah yang kelima. Tidak mengkiaskan Allah dengan makhluk. Contoh jemaah sekalian, bagaimana mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk? Tentang sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Di sepertiga malam yang terakhir, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Iya. Mereka tidak mau mengimani ini. Mereka tidak mau mengimani. Karena kalau mereka mengimani ini, sama saja mengimani Allah di atas arsy. Ya kan? Karena turun dari atas arsy ke langit dunia. Arsy di atas langit yang ketujuh. Turun ke langit dunia. Dan juga turun adalah sifat makhluk. Kadang kita turun dari atas ke bawah. Maka mereka tidak mengimani turunnya Allah ke langit dunia. Pertama sudah tidak mengimaninya, kedua mereka tafsirkan lagi. Yang turun itu bukan Allah, tapi rahmatnya. Iya. Nah jemaah sekalian, kenapa mereka sampai menafsirkan seperti itu, yang tidak pernah dikenal oleh salaf? Karena mereka kiaskan Allah dengan makhluk. Iya. Di antara kias yang mereka katakan, kan di dunia ini terjadinya sepertiga malam, berbeda-beda waktunya. Ya. Kata mereka di Lampung jam sekian, di Papua sudah jam sekian. Iya kan? Lalu bagaimana mungkin Allah turun sementara di dunia ini terjadinya sepertiga malam berbeda-beda? Kalau kita mengimani Allah turun ke langit dunia, berarti Allah turun terus dong. Karena sepertiga malam di setiap belahan bumi pasti terjadi. Kan berputar bumi. Maksudnya sepertiga malam terus terjadi. Jadi seakan-akan Allah enggak pernah di atas arsy, selalu turun. Selalu turun. Nah jemaah sekalian, di sini ada dua pengkiasan Allah dengan makhluk. Yang pertama, mereka kiaskan Allah dengan makhluk yang kemampuannya terbatas. Karena berbeda waktu, makhluk tidak bisa datang di satu tempat secara bersamaan. Itu makhluk. Allah maha mampu melakukan itu. Subhanallah. Kalau dikiaskan dengan makhluk memang enggak bisa. Saya beri contoh lain jemaah sekalian. Para ulama menjelaskan tentang sifat hisab di hari kiamat. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu bainallahi turjuman. Tidak seorang pun dari kalian, kecuali dia akan berbicara dengan Allah secara langsung, tanpa ada penerjemah. Jadi, seluruh makhluk, manusia dan jinnya, dibangkitkan bersamaan, di satu padang mahsyar, masing-masing dihisab, berbicara langsung dengan Allah. Berbicara masing-masing langsung, bersamaan. Itu mudah bagi Allah melakukannya. Sekarang kalau kita rapat dengan 10 orang, semua berbicara, bisa gak kita dengarkan semuanya? Gak mungkin kan? Satu-satu ngomongnya. Tapi Allah maha mampu melakukan itu. Sama dengan Allah turun ke langit dunia. Walaupun terjadi berbeda-beda, Allah maha mampu turun bersamaan. Jadi jangan dikiaskan Allah dengan makhluk. Kemudian, kias mereka yang kedua, mereka bayangkan, kalau Allah turun dari arsy ke langit dunia, berarti arsy-nya kosong. Jadi seakan-akan Allah itu lebih kecil daripada dunia ini. Jangan dibayangkan seperti itu jamaah. Itu namanya kita sedang mengkiaskan Allah dengan makhluk. Sekarang kita di lantai tiga, sebentar lagi kita turun ke bawah, lantai tiga jadi kosong. Jangan dibayangkan seperti itu arsy. Jangan dibayangkan seperti itu Allah. Kalau Allah di atas arsy, lalu turun ke langit dunia, berarti di atas kosong. Gak boleh kita bayangkan seperti itu, dan gak boleh kita berkata seperti itu. Kenapa? Gak ada dalilnya. Pokoknya ucapkan sesuai dalil, selamat. Jangan bayangkan, jangan ucapkan tanpa dalil. Itulah sebab kesesatan. Jangan ditafsirkan macam-macam, berbeda dengan penafsiran salaf. Sekarang kita sedang berbicara tentang Allah. Akal kita gak sanggup menjangkaunya, kecuali wahyu. Dalam asma wa sifat, kemarin sudah kita lewati beberapa kaidah, tidak ada ruang bagi akal kita untuk menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Hanya berdasarkan wahyu. Iya. Jadi Allah maha besar. Allah tidak diliputi dari segala sesuatu. Kalau kita samakan dengan makhluk, ya hasilnya seperti itu. Banyak penyimpangan. Kalau di atas turun ke bawah, yang di atas turun ke bawah berarti di atas kosong. Jadi seakan-akan atas dan bawah kalau digabungkan besar sekali, lebih besar daripada Allah. Itu kalau kita kiaskan dengan makhluk. Maka ini yang kelima. Jangan dikiaskan dengan makhluk. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini lima kaidah yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian beliau berkata, wa yu'minuna bi anna rusulahu alladhina akhbaru anhu bitilka sifat shadiquna musaddaqun. Ahlu sunnah wal jamaah juga beriman bahwa para rasul Allah yang mengabarkan dari Allah tentang sifat-sifatnya tersebut, mereka adalah shadiquna musaddaquna, orang-orang yang benar dan wajib dibenarkan. Jadi para rasul yang mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah wajib dipercayai, dibenarkan. Para rasul berarti termasuk para rasul terdahulu. Makanya tadi saya katakan, bisa saja orang Yahudi dan Nasrani punya keyakinan yang sama dengan umat Islam. Karena mereka ahlul kitab, pernah diutus kepada mereka rasul membawa kitab. Musa membawa Taurat, Isa membawa Injil. Fakalamuhum wahyun min Allah. Maka ucapan para rasul adalah wahyu dari Allah. Wa muhimmatuhum tablighu risalatillah. Dan tugas mereka adalah menyampaikan risalah Allah. Bi khilafil ladzina yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara atas Allah tanpa ilmu. Bima tumlihi 'alaihim uquluhum al-qasirah. Mereka hanya mengandalkan akal-akal mereka yang pendek, wa afhamuhum ad-du'ifah, dan pemahaman mereka yang lemah. Wa rubbama aidan bawatinuhum as-sayyi'ah, dan bisa jadi juga niat-niat mereka rusak. Jadi jemaah sekalian, inilah perbedaan ahlus sunnah, pengikut para nabi, dan selain ahlus sunnah. Kalau pengikut para nabi berarti mengikuti wahyu. Berarti mengikuti wahyu, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti pemahaman salaf. Sedangkan orang yang hanya berlandaskan akal, padahal akalnya pendek, pemahamannya lemah, maka itulah sebab mereka tersesat. Berarti mereka bukan pengikut para nabi dan rasul. Nah, yang lebih berbahaya lagi kata Syekh, kalau dalam hati mereka ada niat yang buruk. Jadi memang niatnya mau menyesatkan. Karena ada orang-orang seperti itu. Niatnya mau menyesatkan. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ مُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari ayat-ayat mutasyabih. Maksudnya yang orang belum banyak jelas ayat itu, sehingga mereka bisa tafsirkan ke kiri dan ke kanan. Untuk apa mereka mencari ayat-ayat mutasyabih? Ibtigha'al fitnah. Demi membuat fitnah kesesatan. Wabtigha'a ta'wili. Dan membuat tafsir-tafsirnya yang menyimpang. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Nah, Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini tafsir beliau yang bagus kita pelajari, tafsir ringkas dan sangat baik. Dalam tafsir ayat ini, surat Ali Imran ayat ke-7, maka beliau jelaskan, contoh yang mereka tafsirkan adalah penafsiran bagaimana bentuk sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tapi mereka tafsirkan macam-macam, sehingga menyamakan Allah dengan makhluk. Atau mereka tidak mengakui Allah istiwa, sehingga istiwa mereka tafsirkan dengan istaula. Iya. Jadi, ada kerusakan di hati mereka, keinginan yang buruk untuk menyesatkan umat. Ini yang lebih parah. Tentu kita tidak menuduh hati seseorang, karena kita tidak tahu. Cuman ini peringatan, bisa jadi ada orang seperti itu. Adapun pengikut para nabi dan rasul, maka mereka itulah yang menempuh jalan yang selamat. Oleh karena itu Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, ini ayat yang luar biasa. Tiga ayat yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Tiga ayat. Yang pertama, Subhana rabbika rabbil izzati. Maha suci Rabbmu, pemilik kemuliaan dan keperkasaan. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Apa makna ayat ini kata Syekh? Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul. Allah sucikan dirinya dari pensifatan orang-orang yang menyelisihi para rasul. Dari pensifatan yang mereka lakukan. Itulah jemaah sekalian makna ucapan kita subhanallah. Mensucikan Allah dari dua hal. Yang pertama dari kesyirikan. Maksudnya kita bersihkan hati kita dari kesyirikan. Diri kita dari kesyirikan. Itu arti ucapan subhanallah. Yang kedua, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas disematkan kepadanya. Yang tidak berdasarkan dalil. Maka mereka yang mensifatkan Allah bukan dengan sifat-sifatnya atau menolak sifat-sifatnya, Allah bersihkan dirinya dari mereka. Dan mereka itu al-mukhalifuna lirrusul, orang-orang menyelisihi para rasul. Kemudian perhatikan ayat berikutnya. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Apa artinya? Kata Syekh, wasallama alal mursalina li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aib. Dan Allah menyelamatkan para rasul atau mengucapkan keselamatan kepada para rasul karena selamatnya mereka dari ucapan yang dikatakan oleh orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat kekurangan dan sifat tercela. Maka para rasul tidak mensifatkan Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, sehingga mereka selamat. Maka pengikut para rasul, mereka itulah yang selamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Kata Syekh, Thumma hamida nafsahu ala tafarrudihi bil awsafil lati yastahiku alaiha kamalul hamdi. Kemudian Allah memuji dirinya atas keesaannya terhadap sifat-sifat yang patut mendapatkan pujian yang sempurna. Artinya, orang-orang yang mensifatkan Allah bukan dengan sifat-sifatnya atau mengingkari sifat-sifatnya, mereka tidak memuji Allah. Jadi percuma mereka ucapkan Alhamdulillah kalau dalam praktik mereka, dalam keimanan terhadap sifat-sifat Allah, mereka tidak imani seperti yang diimani oleh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini tiga ayat sebagai pengabaran bagi kita bahwa inilah jalan keselamatan, mengikuti jalan para rasul. Wassalamun alal mursalin, keselamatan atas para rasul. Maka kalau kita mau semangat, mau selamat, harus ikuti jalan para rasul. Baik. Kemudian kata Syekh, wa hakadha sya'nu fi atba'ihim al-muqtafina atharahum. Inilah juga yang dilakukan oleh pengikut para rasul yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran mereka. Yuthbituna ma athbathahu Rasulullah li rabbihim min sifatil kamal wa nu'util jalal. Mereka menetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh para rasul untuk Rabb mereka berupa sifat-sifat yang sempurna dan agung. Litaklimihi li ibadi wa mahabbatihi lahum wa rahmatihi bihim. Karena Allah telah berbicara kepada mereka, mencintai mereka, merahmati mereka. Wa uluhu alaihim, dan juga sifat ketinggian Allah atas mereka. Wa istiwa'uhu ala arsyihi, dan sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya. Wa ghadabihi ala a'da'ihi wa sukhtihi alaihim, dan sifat murka Allah atas musuh-musuhnya serta kemarahan Allah atas mereka. Jadi ini semua sifat-sifat Allah. Allah berbicara kepada hamba-Nya, Allah mencintai hamba-Nya, merahmati hamba-Nya, Allah tinggi di atas seluruh makhluk-Nya, Allah istiwa di atas arsy-Nya, Allah murka kepada musuh-musuh-Nya, marah kepada mereka. Ila ghairi dzalika mimma warada min nu'uti Rabbil Karima wa sifatihi al-jalilah. Dan selain itu yang merupakan sifat-sifat Allah yang mulia serta yang agung. Fa amanu bidzalika kullihi. Maka para nabi dan rasul serta para pengikut mereka mengimani semuanya. Wa amaruhu kama jaa, dan mereka biarkan sebagaimana dia datang. Min ghairi ta'arrudin li kaifiyatin, tanpa mereka berusaha untuk menjelaskan bagaimana bentuknya, kaifiyahnya, tidak mentakyif au i'tiqadi musyabahatin au mithliyah, atau meyakini ada yang serupa dan semisal dengan Allah. Au ta'wilin yu'addi ila ta'tili sifati rabbil bariyah. Mereka juga tidak melakukan ta'wil yang dapat menghilangkan sifat Rabb. Jadi ta'wil kalau sampai menghilangkan sifat, itu namanya tahrif, penyimpangan. Bal wasi'athum as-sunnatul muhammadiyah wa tariqatul mardiyah. Bahkan cukup bagi mereka sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan beliau yang diridhoi, telah diridhoi oleh Allah. Walam yatajawazuha ila dalalatin bid'iyah au ahwa radiyah, dan mereka tidak melampaui sampai kepada kesesatan-kesesatan bid'ah dan hawa nafsu yang jelek. Baik. Jadi jemaah sekalian, inilah beberapa kaidah yang dengannya ahlu sunnah selamat. Ahlu sunnah selamat dari kesesatan. Tadi berapa kaidah tadi? 5 kaidah. Iya. 5 kaidah. Tapi dari 5 kaidah ini jemaah sekalian, bisa disimpulkan menjadi 2. Wa manhajuhum fil babi qa'imun ala aslain adzimain wa asasain matinain. manhaj Ahlus Sunnah dalam bab ini, bab al-asma wa sifat, tegak di atas dua prinsip yang agung dan dua asas yang kuat. Huma yaitu al-ithbat bila tamthilin wa tanzih bila ta'tilin. Yang pertama, menetapkan tanpa menyerupakan. Yang kedua, mensucikan tanpa menghilangkan. Jadi dari beberapa kaidah yang sudah kita bahas tadi, kuncinya dua. Ya sederhana, mengimani nama-nama dan sifat Allah itu sederhana, tapi dibuat ribet oleh orang-orang yang sesat. Yang pertama, al-itsbat bila tamtsilin. Menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Yang kedua, at-tanzih bila ta'tilin. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela tanpa menghilangkan sifat-sifatnya. Contoh, kita mengimani Allah memiliki nama As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar serta maha melihat. Maka yang pertama kita lakukan, al-itsbat bila tamtsilin. Kita tetapkan dua nama ini dengan dua sifat yang terkandung di dalamnya tanpa menyerupakan dengan makhluk. Jadi jangan kita serupakan penglihatan dan pendengaran Allah seperti penglihatan dan pendengaran makhluk. Yang kedua, apa yang kita lakukan? At-tanzih bila ta'tilin. Sucikan Allah, tapi tanpa menghilangkan sifat Allah tersebut. Yaitu sucikan Allah dari penyerupaan. Kita katakan, Allah tidak sama dengan makhluk, tapi Allah tetap maha mendengar dan maha melihat. Maka selamat sudah. Inilah dua asas pokok dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebagai penutup, saya bacakan nukilan dari Syekh dari para ulama salaf dahulu. Ada tiga nukilan. Yang pertama dari Al-Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, man syabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan satu makhluknya, maka dia telah kafir. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa mengingkari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, dia telah kafir. Maksudnya mengingkari sifat Allah, maka dia kafir. Falaisa fi ma wasafallahu bihi nafsah aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbihun. Karena tidak ada pada apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya untuk dirinya penyerupaan sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, di sini beliau mengkafirkan dua golongan. Yang pertama, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, yang mengingkari sifat Allah, kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau begitu, apakah yang mengaku muslim, bahkan ustadz itu yang tidak mau mengimani Allah memiliki sifat istiwa di atas arsy, atau sifat tangan, atau sifat turun ke langit dunia, apakah mereka juga kafir? Sebenarnya hukumnya kafir, tapi orangnya dapat uzur. Sebenarnya hukumnya kufur, tapi orangnya dapat uzur. Kenapa dapat uzur? Karena bodoh. Orang bodoh dalam syariat mendapatkan uzur. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, orang-orang itu, jadi orang-orang Mu'tazilah di masa beliau, begitu pula Asy'ariyah yang mengingkari sebagian sifat-sifat Allah, kata mereka, seandainya saya yang melakukan itu, saya pantas divonis kafir. Tapi mereka saya tidak kafirkan, padahal itu ulama-ulamanya di masa itu. Sudah kategori ulama, menurut mereka ulama, menurut mereka ustadz, menurut mereka da'i. Tapi bagi Syekhul Islam, mereka sebenarnya orang-orang bodoh, sehingga mereka mendapatkan al-udhru bil-jahli. Udhur karena kebodohan. Iya. Begitu pula udhur karena salah ta'wil. Itu juga bagian dari udhur bil-jahl. Salah ta'wil. Makanya jemaah sekalian, golongan Khawarij, sebenarnya mereka melakukan kekafiran, tapi ulama tidak mengkafirkan mereka. Mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka. Apa kekafiran Khawarij? Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan yang haram. Itu kufur. Kalau ada sesuatu yang haram, contohnya khamar, lalu ada seorang muslim mengatakan, bagi saya itu sudah halal, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam, walaupun dia tidak minum khamar, maka dia kafir. Walaupun dia enggak minum. Nah, orang-orang Khawarij sebenarnya mereka melakukan kekafiran. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Tapi kenapa mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka? Karena bodoh, salah takwil. Jadi ini kekafiran sebenarnya, jemaah sekalian. Enggak main-main. Kalau kita sudah tahu, kita enggak punya udzur kejahilan, kalau kita yang melakukannya, na'udzubillah, kita kafir. Iya, hati-hatilah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La yutajawazul Qur'an wal hadith. Allah tidak boleh disifatkan kecuali dengan apa yang disifatkan oleh dirinya sendiri atau disifatkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan Al-Hadith. Jadi ini metode Ahlus Sunnah, dinukil dari para ulama terdahulu. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, ini yang ketiga, yang terakhir, Laisa fil i'tiqadi kullihi fi sifatillah wa asma'ihi illa ma ja'a mansusan fi kitabillah aw sahha an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dalam perkara akidah tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya kecuali kita mengimani sesuai yang tertera di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ajma'at alaihil ummah, atau yang disepakati oleh umat, yaitu oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ma ja'a min akhbaril ahad fi dhalika kullihi aw nahwihi yusallam lahu wa la yunadhar fihi. Dan perkara-perkara akidah ini termasuk dalam asma' wa sifat yang ditetapkan dengan hadis ahad, itu pun wajib diterima, tidak boleh diperdebatkan. Wajib diterima. Karena ada sebagian golongan, mereka tidak mau menerima hadis ahad dalam perkara akidah. Kalau dalam masalah amalan, katanya boleh. Di antara golongan itu adalah golongan yang katanya mau menegakkan khilafah Islamiyah. Ya. Dan kesesatan mereka dalam akidah banyak. Mereka lebih menyepakati akidah Mu'tazilah. Lalu setiap hari kerjaannya teriak-teriak mau menegakkan khilafah Islamiyah. Akidahnya saja kacau balau. Pengamalan syariatnya yang bisa mereka lakukan juga tidak mereka lakukan. Kacau balau. Iya. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menerapkan syariat Islam? Baik. Alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan. Satu bab, Masya Allah. Tapi di dalamnya ada kaidah-kaidah penting, semoga bermanfaat bagi kita. Jadi kesimpulannya, inilah sebab Ahlus Sunnah itu tetap terjaga akidahnya, tidak tersesat dari zaman ke zaman. Dan sama, tidak berubah. Ini luar biasa. Akidah sahabat dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini sama, tidak berubah dengan mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Wallahu alam. Bolehkah surat 37 ayat 180 sampai 182 kita ucapkan sewaktu berdoa sebagai penutup? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam ayat-ayat ini terkandung sifat-sifat Allah dan pengagungan kepada Allah, boleh dijadikan sebagai tawasul. Sebagai tawasul untuk berdoa. Dan gak harus dipenutup. Tidak harus dipenutup doa, dijadikan sebagai tawasul. Dan ini termasuk cara berdoa yang terbaik. Karena Allah berfirman, Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi ini namanya tawasul. Boleh bertawasul dengan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam ayat ini. Iya. Saya dan suami baru mengenal sunnah 1 tahun terakhir dan kami masih ada KPR beberapa tahun lagi. Suami menolak pindah ke kontrakan atau menjual rumah. Qadarullah suami menikah lagi. Yang ingin saya tanyakan, apakah khulu karena poligami berdosa? Jika iya, apakah dosanya dapat diampuni oleh Allah? Manakah yang lebih baik, dosa karena khulu tapi bebas riba, atau sabar di poligami tapi masih riba? Yang pertama jemaah sekalian, seorang istri yang minta khulu atau minta cerai karena suami berpoligami, ini bukan alasan yang dibenarkan syariat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan keras. Beliau bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alayha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, haram baginya mencium bau surga. Jadi kalau alasannya ini bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau dia punya alasan sesuai syariat, maka boleh. Contohnya apa? Suaminya suka melakukan dosa besar, dinasehati gak mau taubat. Bahkan wajib dia minta cerai. Kalau suaminya suka melakukan dosa besar dan gak mau taubat. Kalau gak sholat, gak usah bilang minta cerai, langsung pulang ke rumah. Kalau gak sholat, karena sholat itu kekufuran. Kekufuran membatalkan pernikahan, gak usah tunggu bilang cerai. Batal pernikahan karena kekafiran. Makanya Syekh Ibn Utsaimin ketika beliau ditanya tentang seorang suami gak sholat, dinasihati gak mau tobat, kata Syekh, pulang kamu ke rumahmu. Pulang ke rumah orang tuamu sampai dia mau tobat. Iya. Jadi itu alasan yang dibenarkan syariat. Alasan yang dibenarkan syariat. Jadi kalau tanpa alasan yang dibenarkan syariat, ini dosa besar. Tapi kalau ditanya, apakah dosanya dapat diampuni oleh Allah? Diampuni. Semua dosa apapun itu, jangankan dosa ini. Ini gak ada apa-apanya, ini dosa besar. Tapi dibanding kesyirikan dan kekufuran, tidak ada apa-apanya. Kesyirikan dan kekufuran adalah dosa besar. Tapi kalau tobat, Allah ampuni. Kafir, musyrik, memerangi Islam, Khalid bin Walid, kemudian di kemudian hari menjadi pedang Allah. Karena tobat. Karena bertobat. Tapi kalau sampai mati gak bertobat, apabila itu dosa kesyirikan dan kekafiran, tidak akan Allah ampuni. Namun dosa selain itu, apapun dosa itu, termasuk yang ditanyakan di sini, walaupun tidak bertobat sampai mati, mungkin mendapatkan ampunan. Kalaupun diazab, azabnya tidak kekal. Beda dengan orang-orang musyrik atau orang kafir. Mereka kekal di neraka. Ya. Selain kesyirikan dan kekafiran, tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Ya. Mungkin hanya sekitar 100 tahun dia di neraka. Ya. Artinya kita gak boleh pandang remeh. Walaupun sebentar di neraka, kita gak akan sanggup. Ya. Gak boleh kita pandang remeh. Tapi dosa apapun mungkin diampuni dan tidak mengekalkan pelakunya di neraka selain kesyirikan dan kekafiran. Manakah yang lebih baik, dosa karena khulu tapi bebas riba atau sabar di poligami tapi masih riba? Ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau masih meminjam lagi, masih makan riba lagi, enggak mau tobat, itu pantas seorang istri kemudian minta cerai. Kalau suaminya terus-menerus melakukan dosa besar, tidak mau bertobat. Tapi kalau dia sudah bertobat, berarti enggak ada alasan lagi. Yang sudah terlanjur, tinggal dilunasi saja. Yang penting, tobat. Kalau sanggup melunasi semuanya, lebih bagus lagi. Tapi kalau hanya bisa mencicil, ya, kalau cuma itu kemampuannya, tidak masalah. Yang penting, tobat, tidak mengulangi lagi. Kalau dia sudah bertobat, maka tidak ada alasan lagi bagi istri untuk mempermasalahkan riba tersebut. Yang penting dia tobat atau tidak. Iya. Bersabarlah. Itu lebih baik. Dan pandanglah kebaikan-kebaikan. Dan pandanglah maslahat ke depan. Dan lihatlah sisi positifnya. Itu lebih banyak. Ya. Keluarga berpoligami daripada tidak. Lebih banyak positifnya, maslahatnya yang berpoligami. Ini adalah kehidupan yang Allah pilihkan untuk manusia terbaik. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menikahlah karena orang yang paling baik yang paling banyak istrinya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandanglah dari sisi positif. Kasihan itu wanita-wanita lain yang belum punya suami. Iya. Coba kalau kita berada di posisi dia, tentu kita pun ingin punya suami. Ya. Sementara ini para jomblo masih pada takut. Ya. Para jomblo maju mundur akhirnya dikalahkan sama para bapak-bapak. Jadi kasihan para wanita yang belum punya suami. Itu kan saudari kita juga. Bukankah Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian di sisi lain, terkadang laki-laki itu kalau dia enggak nikah lagi dia bisa terjerumus dalam zina. Dia bisa terjerumus dalam perzinahan. Maka wajib dia nikah lagi. Kalau sudah wajib, enggak peduli lagi siapa yang larang. Karena ini menunaikan hak Allah, menunaikan kewajiban. Kalau dia enggak nikah lagi terjerumus dalam zina, mana lebih bagus? Dia berzina atau dia nikah lagi? Ya. Kemudian juga enggak ada jaminan kalau setelah bercerai kehidupan istri yang bercerai itu akan menjadi lebih baik. Ya, mungkin nanti dia jadi istri kedua lagi. Ya. Atau dia nikah lagi dengan jomblo, jomblonya nanti pingin poligami lagi. Jadi kapan selesainya kalau begitu? Iya. Perlu saya berikan kesimpulan. Kebahagiaan seseorang bukan karena dia menikah lagi atau tidak. Begitu pula kebahagiaan seorang istri bukan karena dia dipoligami atau tidak, bukan karena dia dipersekutukan atau dia ditauhidkan. Tapi kebahagiaan seorang istri adalah ketika dia beriman dan beramal soleh. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sungguh benar-benar akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami akan balas mereka di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Terus, yang sudah mengenal sunnah, kalau membenci dan menentang poligami, siapa lagi yang mau mengamalkan? Iya. Ayo kita semarakan dengan poligami. Bagaimana hukumnya jika ikhwan berprofesi sebagai dokter ahli kandungan yang setiap hari bekerja berurusan dengan aurat wanita? Ini sebenarnya dihindarilah. Kan masih banyak wanita. Kecuali sudah enggak ada wanita, barulah mungkin laki-laki. Maka pertama saya nasihatkan ini untuk dihindari. Kalaupun terpaksa enggak ada dokter wanita, maka harus ditemani mahram dan melihat sebatas hajat keperluannya. Jangan lebih daripada itu. Dan dia harus terus menjaga hatinya, jangan melihat dengan syahwat. Ketika dia melihat dengan syahwat, saat itu dia berdosa. Iya. Tapi kalau dia bisa hindari, ganti apa namanya keahliannya, dia belajar lagi keahlian yang lain, itu lebih bagus. Iya. Namun intinya kalau dalam kondisi darurat, itu dibolehkan. Namanya juga darurat. Dengan syarat-syarat seperti itu. Dia ditemani mahram dan dia melihat sebatas hajatnya. Iya. Atau kalau dia enggak perlu melihat, cukup dia perintahkan perawat-perawatnya, kan bisa juga. Yang penting kan dia ahli, dia paham harus begini, harus begitu, dia bisa arahkan. Iya, pokoknya dia harus berusaha semampu mungkin menghindari yang menyelisih syariat. Wallahu alam. Bagaimana nanti Imam Mahdi mendapatkan kekuasaan? Apakah ada penguasa muslim saat Imam Mahdi dibaiat? Mereka akan berbaiat kepada Imam Mahdi, para penguasa muslim. Mereka akan berbaiat kepada Imam Mahdi ketika jelas dia adalah Imam Mahdi. Ada metode yang diperkenalkan seorang ustadz untuk menghafalkan Al-Quran dengan artinya, dengan cara mengingatnya menggunakan gerakan-gerakan tangan yang menyerupai arti tiap kata dalam ayat-ayatnya. Bagaimana menurut ustadz? Dengan cara mengingatnya menggunakan gerakan-gerakan tangan yang menyerupai arti tiap kata dalam ayat-ayatnya. Berarti ini namanya mempelajari kosakata yang ada dalam Al-Quran. Tidak masalah insya Allah. Tapi kalau kita mau memahami tafsir Al-Quran, enggak mungkin dengan cara ini. Memahami tafsir Al-Quran, baca tafsir. Baca buku-buku tafsir. Tahu arti, belum tentu tahu maknanya. Makna pelajaran yang terkandung di dalamnya. Iya. Kalau cuma sekedar ingin tahu kosakata, tidak masalah dengan metode seperti itu. Iya. Tapi kalau ingin tahu artinya untuk diamalkan, itu sangat jauh. Untuk tahu artinya supaya diamalkan, pertama pelajari akidah, pelajari fikih, dan lebih spesifik lagi pelajari tafsir. Tafsirnya siapa? Tafsirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukunya apa? Banyak, diantaranya yang paling ringkas Tafsir As-Sa'di yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Judul aslinya adalah Taisiru Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ya, satu jilid ringkas. Kalau mau lebih dalam lagi, Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Carilah yang sudah ditahqiq dan sudah ditakhrij hadis-hadisnya. Ya. Lebih luas lagi ada Tafsir At-Tabari dan lain-lain. Itu kalau mau pelajari makna yang terkandung di dalamnya. Kalau cuma sekedar belajar bahasa Arab, mengambil kosakata dari Al-Qur'an lalu mempelajari dengan metode tadi, tidak masalah insyaallah. Iya. Alhamdulillah ini sudah dijawab semuanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.